Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Kama yuhibbuhu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidah. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji dengan tema dan nuansa yang berbeda. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tema yang terkait dengan tauhid al-uluhiyah, maka pada sesi yang kedua kita akan membahas dengan tema tafsir. Dan yang kita jadikan pegangan di sini adalah kitab tafsir Juz Amma. Baik, dari tafsirnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fiik Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua surat ya dalam kitab ini. Yang pertama surat apa, Pak? Al-Fatihah, yang kedua adalah surat An-Naba. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kita akan masuk dalam barakallahu fikum tafsir surat Abasah. Hah? Anaziat ya? Oh iya iya iya. Ahsan tuh. Semangatan ya. Jadi surat Anaziat. Berarti antum lagi konsentrasi semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qal musannif rahimahullahu ta'ala. Tafsiru suratin Naziat. Tafsir surat An-Nazi'at. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufu rajifah. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى البسملة تقدم الكلام عليها. Adapun lafaz basmalah sudah lewat pembahasan tentangnya. Wan-nazi'at yakni al-malaikata al-muwakkala biqabdi arwahil kuffar tanzi'uha. Yang dimaksud dengan an-nazi'at di dalam ayat ini adalah para malaikat yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwahnya orang-orang kafir. Jadi nazi'at itu nama malaikat. Iya. Atau malaikat yang memiliki tugas mencabut nyawa orang kafir. Barakallahu fikum. Baik. Tanza'uha gharqan. Ai naz'an bisyiddah. Di mana para malaikat tadi mencabut ruh atau arwah orang-orang kafir gharqan, yaitu dengan satu kali cabutan yang sangat apa? Hah? Wallah lembut, syiddah itu keras. Iya, kasar. Barakallahu fikum. Baik. Malaikat yang mencabut arwah orang-orang kafir dengan kasar. Sehingga Allah bersumpah dengan nama malaikat tadi. Ya, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Barakallahu fikum. Baik. Ini barakallahu fikum penafsiran. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, di situ ada riwayat yanzauha malakul maut min ajsadihim min tahti kulli sya'ratin min tahti al-adhafiri wa usulil qadamaini naz'an. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud terkait dengan keterangan bagaimana cara mencabutnya, yaitu malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir tadi dari jasadnya min tahti kulli sya'ratin, dari setiap helai rambut. Wa min tahti kulli adhafir, dan dari setiap apa, kuku-kuku mereka. Wa usulil qadamain, dan ujung dari kedua kaki. Naz'an kasufudi yunza'u minas sufi aratbi, seperti rambut yang ditarik dari bulu, bulu domba yang basah. Thumma yughriquha ay yarfa'uha fi ajsadihim. Kemudian diangkat dari jasadnya. Thumma yanza'uha hadza amaluhu bil kafir. Kemudian setelah itu barakallahu fikum baru disentak. Iya. Jadi ditarik dari setiap penghujung bagian tubuhnya. Arwahnya tadi. Tarik seperti apa? Menarik helaian rambut pada bulu domba yang basah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian baru disentak. Barakallahu fikum. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا يعني الملائكة الموكلة بقبض الأرواح المؤمنين. النَّاشِطَات itu adalah malaikat yang menjadi wakil Allah untuk mencabut arwahnya orang-orang yang beriman. Jadi lawannya dari nazi'at. Lawannya adalah nasyitat. Nazi'at itu malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan kasar. Sedangkan nasyitat yaitu malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Baik. Tansyatuha nashtan. Ay taslahuha birifqin kal unsyutah. Maksudnya, malaikat mencabut arwah orang-orang yang beriman tadi dengan lemah lembut. Ya, menariknya itu dengan sopan. Enggak disentak kayak orang kafir. Barakallahu fikum. Baik. Ka unsyutah. Wal unsyutah, kata Syekh, ar-rabtu alladhi yusammunaha indana an-nattah. Au ma asyba dzalika minal kalimat. Unsyutah itu adalah simpul ingkatan yang kalau di tempat kami namanya naktah, kata beliau. Apa yang semisal daripada itu dari kalimat-kalimat yang ada. Unsyutah itu adalah simpul hidup. Simpul itu kan kalau belajar pramuka ada simpul mati, ada simpul hidup. Gitu ya, set ya. Gitu ya, kalau simpul mati ya susah ngelepasnya. Kalau simpul hidup, set, cari-cari aja langsung buyar. Itu namanya unsyutah. Simpul yang gampang untuk dibuka, dilepas. Simpul hidup. Baik. Ya'ni, kata beliau, yakunu rabtan bihaitu idha salalta, idha sayyid, salalta ahadat taradaini infakkat al-uqdah, kata beliau. Maksudnya yaitu sebuah simpul yang apabila engkau lepaskan salah satu dari dua sisinya, maka simpul tadi akan terlepas. Ya tadi saya bilang, ya simpul hidup. Simpul yang sekali tarik saja, semuanya bisa lepas. Wahada yanhallu bisur'atin wa bisuhulatin. Sehingga ikatan tadi akan terlepas dengan cepat dan gampang. Ya, tidak memerlukan waktu yang lama, tidak membutuhkan tenaga yang besar. Cep, gitu saja, langsung lepas. Ya. Itu arwahnya yang beriman. Gampang larinya. Orang kafir, orang kafir enggak mau ditarik gitu ya. Arwahnya dia wah bakal hancur ini kalau ditarik. Wah. Barakallahu. Hah? Paksa nariknya ya. Ya kalau orang yang beriman. Nah, gitu ya. Gampang. Karena memang mereka sudah siap. Gitu ya. Sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Jika menarik arwahnya itu gampang. Barakallahu. Kalau orang kafir wah liar. Barakallahu fikum. Fahaulail malaikatul muwakkalatu biqabdil arwahil mu'minin tanshatuha nashtan. Ay, tayyib, tusilluha atau tasalluha birifqin. Maka malaikat-malaikat yang menjadi wakil Allah tadi untuk mencabut arwahnya orang-orang yang beriman, dia akan mencabutnya dengan nashat. Artinya dengan apa? Lembut. Barakallahu fikum. Baik. Wa sababu dzalika, adapun penyebabnya kenapa malaikat mencabutnya dengan lembut, annal malaikata almuwakkalata biqabdil arwahil kuffar idza ya da'at arruha ila alkhuruj tunadhiha biaqbahi awsafi biaqbahil awsafi. Taqulu al-mala'ikatu li ruhi al-kafir ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha allati kanat fil jasadil khabitha ukhruji ila ghadabillah fatanziru ar-ruh la turidu an takhruja ila hadha. Di sini belum menyebutkan alasannya kenapa yang ini nyabutnya dengan keras, yang ini dengan halus. Kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, penyebabnya adalah bahwasanya malaikat yang diwakilkan untuk mencabut arwah orang-orang kafir, sayyid, ketika dia memanggil arwah orang yang kafir tadi, rohnya tadi, untuk keluar, maka malaikat akan memanggilnya dengan panggilan, ya, dengan pensifatan yang paling jelek. Jadi panggilannya juga kasar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Di mana malaikat mengatakan kepada ruhnya orang kafir. Iya. Hai jiwa yang jelek, keluar. Iya. Jiwa yang jelek berada di jasad yang jelek, keluar. Keluarlah menuju kemurkaan Allah. Wah, sehingga dengar langsung ucapan seperti itu. Langsung roh-roh tadi barakallahu fikum apa? menjadi liar, besar. Sehingga dia enggak mau keluar malah. Malah enggak mau masuk. Enggak mau keluar. Ayo keluar. Iya. Wahai jiwa yang jelek, berada di jasad yang jelek, keluar menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tambah liar ruhnya tadi. Enggak mau. Gitu ya. Lah, makanya dicabut sasa sama malaikat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, wa tatafarraqa fil jasadi hatta yaqbiduha bisyiddah. Sehingga ruh tadi barakallahu fikum tatafarraq. Terpecah-pecah di dalam jasad. Gitu ya. Makanya ada yang dicabut lewat helai rambutnya, ada yang dicabut lewat ujung kuku-kukunya, ada yang dicabut lewat barakallahu fikum kedua kakinya. Ruh tadi buyar. Saking takutnya. Barakallahu fikum. Sayyid. Sehingga malaikat pun mau tidak mau mencabutnya dengan kasar. Karena memang enggak mau keluar. Barakallahu fikum. Wa yanza'uha naz'an. Yakadu yatamazzaq. Yakadu yatamazzaqul jasadu minha. Min syiddatin naz'i. Sehingga malaikat-malaikat pun mereka mencabut roh tadi dengan sangat kasar sampai ya, jasadnya itu seolah-olah ingin sobek saking kasarnya barakallahu fikum. Iya, iya. Karena ikhwan ya, karena roh tadi juga mempertahankan diri enggak mau keluar. Gitu ya. Tarik-tarikan ya, seolah-olah jadi jasadnya itu udah bisa sobek barakallahu fikum. Iya. Itu gambaran ya sekaratnya orang-orang yang kafir barakallahu fikum. Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga benar-benar sangat butuh orang-orang yang murtad. Iya. Menjual agamanya hanya dengan untuk santunan tiap bulan 500 ribu. Iya. Kalau dia baca ayat ini barakallahu fikum, gemeteran kali. Baik. Hanya dengan uang 500 ribu tiap bulan, barakallahu fikum, dia rela untuk mendapatkan cara mati seperti ini. Iya. Orang-orang yang mati dalam keadaan, barakallahu fikum, murtad. Keluar dari agamanya. Iya. Iya. Itu sangat mengerikan, barakallahu fikum. Amma arwahul mu'minin. Jadi gambaran yang mengerikan, setelah itu beliau memberikan gambaran yang menyenangkan. Adapun orang-orang yang beriman. Ja'alani Allahu wa iyyakum minhum, kata beliau. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian bagian dari mereka. Allahumma amin. Kata beliau, fa innal malaikata idza nazalat liqabdiha tubashshiruha. Karena malaikat ketika turun untuk mencabut arwah orang yang beriman, maka malaikat memberikan kabar gembira. Jadi dikasih berita-berita yang enak. Ya, apa itu? Ukhruji ya ayyatuhan nafsut thayyibah allati kanat fi jasadit thayyib. Ukhruji ila ridwanillah. Ya. Malaikat mengatakan, wahai jiwa yang baik, berada di tubuh yang baik, keluarlah. Keluarlah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fayahunu 'alaiha an tufariqa jasadaha alladhi ya tayyib allafathu fatakhruju bisuhulatin. Maka dengan gampang roh orang yang beriman tadi berpisah dari jasadnya barakallahu fikum, keluar dengan gampangnya. Karena apa? Diminta keluarnya tadi dengan apa? Kabar gembira. Iya. Berita yang menyenangkan sehingga gampang. Enggak usah susah-susah malaikat tadi mencabut arwahnya. Gampang. Barakallahu fikum. Iya. Semoga kita mendapatkan itu semua barakallahu fikum. Falihada kata beliau, lama qala An-Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan benci berjumpa dengan dia. Jadi itu tergantung bagaimana Anda ketika di dunia. Ketika Anda itu rindu dengan akhirat, rindu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka Allah juga akan rindu kepada Anda. Gitu ya. Tentunya orang yang rindu dengan akhirat, orang yang rindu dengan Allah, tentunya dia akan berupaya mengamalkan amalan-amalan yang membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang enggak suka ya berjumpa dengan Allah, artinya orang-orang yang memang pandangan dia terhadap akhirat itu enggak ada sudah. Yang ada di hadapan dia cuma dunia, dunia, dunia, dunia. Sehingga kalau ngomong akhirat, dia kayak kepanasan gitu ya. Udah lah, jangan ngomong kayak gitu terus. Yang lain aja lah, masalah bisnis lah, atau apa ya. Bosen masalah gitu. Nah, itu kelihatan ini orang berarti gak suka. Iya, berjumpa dengan Allah. Kalau teman-temannya ngomong masalah akhirat gitu ya, barakallahu fikum, ah, ya sudah, pokoknya dia buzar, iya. Kadang dia bikin tema, oh yang kemarin itu loh, kemarin saya waktu jalan-jalan ke Malang itu, ada buah, ceng, gitu ya, barakallahu fikum. Berupaya untuk mengalihkan pembicaraan. Pokoknya kalau sudah pembicaraannya itu bawa-bawa akhirat, itu yang enggak suka, barakallahu fikum. Nah, orang seperti ini, Allah juga enggak suka sama dia. Hai, barakallahu fikum. Iya, begitu juga antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin senang berjumpa dengan Allah. Orang kafir sebaliknya, dia budak dunia. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga keluarnya ya tergantung bagaimana Anda di dunia. Li'annahu fi tilkal lahza yara, kata beliau, annahu sayantaqilu ila dari ahsan min dari allati faraqaha. Qala tabiyana barakallahu ahsanta. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, inna lanakrahu al-maut. Iya. Maka Aisyah agak sedikit iskal. Kok bisa orang itu senang berjumpa dengan Allah, artinya senang dengan kematian. Gitu ya. Aisyah mengatakan, "Loh, Rasul, bukannya kita itu memang dengan yang namanya kematian itu enggak suka? Kan wajar." Gitu ya. Namanya orang yang mati itu artinya apa, Ikhwan? Ya, segera akan berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Barang siapa yang suka untuk segera berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan suka berjumpa dengan dia. Yang enggak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga enggak suka berjumpa dengan dia. Aisyah memahaminya dengan makna apa? Kematian. Kan wajar Rasul kalau ada orang yang enggak suka mati. Semua orang ya enggak suka mati. Itu kata Aisyah. Fakal, maka Rasul mengatakan, laisa dzalika, walakinnal mu'mina idza hadarahu al-mautu bushira biridwanillah wa karamatihi, falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa'allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu. Rasul mengatakan gambarannya bukan seperti yang kamu bayangkan, wahai Aisyah. Ya. Bukan berarti orang takut mati atau enggak takut mati. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah, yaitu orang yang beriman ketika kematian itu sudah hadir di hadapannya, maka akan diberikan kabar gembira kepada dia berupa keridhaan Allah, berupa kemuliaan dari Allah. Sehingga ketika dia dikabarkan berita tadi, maka tidak ada sesuatu yang dihadapannya lebih dia cintai daripada apa yang dikabarkan tadi. Rasulullah itu. Sehingga dia sangat kepengin, ayo cepat Ketika dia tahu orang ini akan mendapatkan ridha dari Allah, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, tentunya apa? Dia pengen cepat-cepat. Gitu ya. Pengen segera meraihnya tadi. Barakallahu fikum. Maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dia. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Beda halnya dengan orang kafir tadi, ketika dia mau dicabut nyawanya, dikasih tahu berita yang mengerikan tadi, barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya, dia enggak mau segera untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak mau berjumpa dengan dia. Li'annahu fi tilkal lahzati yara annahu sayantaqilu ila dari ahsan min daril lati faraqaha. Fayafrahu kama yafrahu ahaduna idza qila lahu ukhruj min baitit tin ila baitil musallih. Al-qasr musyayyadit tayyib. Ya. Karena arwah pada saat itu, dia memandang dia akan pindah dari sebuah negeri, ya, yang dia berpisah dengan jasadnya, menuju negeri yang lebih baik. Jadi arwah tadi, barakallahu fikum, dia ketika ingin sakarat, ketika diucapkan-ucapan tadi, dia langsung sadar. Ya, dia itu akan pindah ke negeri yang lebih baik daripada negeri yang kemarin dia tinggali. Barakallahu fikum. Sehingga dia merasa sangat senang. Gambarannya kata beliau seperti salah seorang di kalangan kita ketika ada yang bilang, ayo keluar dari rumahmu yang dari tanah itu menuju rumah yang gedung. Ya, mewah. Barakallahu fikum. Rumah yang penuh dengan fasilitas. Gimana kira-kira perasaan anda? Senang dong. Hey, para bapak, sampean pindah dari rumah pupuk ini dapat subsidi dari pemerintahan daerah rumah yang di sana. Dikasih lihat lewat HP ini pak fotonya, wah mantep ya. Hah, barakallahu fikum, dari wallpapernya dia rumahnya itu luar biasa, gitu ya. Barakallahu fikum, ya sudah, ya nggak pakai seminggu pindahnya, hari itu juga dia mau pindah, barakallahu fikum. Sekarang boleh pak? Ya boleh pak, silakan sampean kalau mau pindah sekarang, tawaddol. Langsung hari itu dia pindah, senang sekali. Ya, itu gambarannya. Baik. Kemudian kata beliau, fayafrahu fayuhibbu lika Allah. Maka dia pun merasa senang dan dia sangat ya suka untuk berjumpa dengan Allah. Wal kafir wal iyadu billah bil aksi. Ila bushra bil ghadabi wal azabi fa innahu yakrahu ayyamuta. Sedangkan orang kafir, kata beliau, ya, kita memohon perlindungan Allah dari orang yang seperti ini. Sebaliknya, ketika dikasih kabar akan kemurkaan Allah dan azab dari Allah, maka dia enggak mau, benci dengan kematian tadi. Ya. Enggak pasrah. Barakallahu, enggak rela. Baik. Barakallahu fikum. Yakrahu liqa Allah fayakrahu Allahu liqa'ahu. Sehingga dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Itu maksudnya. Orang yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka berjumpa dengan dia. Maksudnya, keadaan ketika manusia tadi sekarat. Ya. Ketika malaikat ngasih tahu, anda termasuk orang yang akan mendapatkan ridha dari Allah. Sehingga apa? Secara otomatis dia kan senang. Ya. Dan sebaliknya, orang yang ketika dikasih tahu dia itu mendapat murka dari Allah, ya jelas dia akan benci dengan yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Baik. Itu maknanya. Sudah siap belum? Hah? 5 menit lagi. Ini kayaknya panjang barakallahu fikum. Iya. Baik. Hah? Tanya jawab ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada barakallahu fikum jenis-jenis malaikat yang lain ya. Jadi baru ada an-nazi'at wan nasyithat. An-Nazi'at itu malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Nasyifat itu malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan lembut. Masih ada as-sabihat, masih ada as-sabiqat, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Fadal yang ingin bertanya? Ariano dulu. Anak, saya mau tanya yang sore tadi, tapi karena waktu yang sangat majlis, maka sekarang bertanya yang juga. Ini menyangkut tentang orang yang minta diusaha itu tidak bisa masuk surga tanpa ikat yang dibunuh itu. Kemudian bila mana seorang pas itu belum mengerti, tidak pernah talim yang seperti ini. Dulu pernah minta, kita dulu ya, kemudian sekarang sadar bahwa itu adalah salah. Bertaubat, masih ada kesempatan atau enggak untuk termasuk 70 ribu yang masuk tanpa ikat. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Iya. Benar juga dalik. Ya kita berharap saja barakallahu fikum dengan kejahilan yang ada pada dia itu menjadi uzur. Gitu ya, menjadi uzur barakallahu fikum bagi dia terhadap tindakan dia yang kurang pas tadi barakallahu. Baik. Seandainya pun barakallahu fikum dia gagal mendapatkan kuota tadi, tapi masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, berarti barakallahu fikum nanti ada juga orang yang ketika di hari kiamat di padang mahsyar dia mendapatkan fasilitas khusus, walaupun harus ngantri. Seperti apa? Orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia luput dari kloter yang pertama tadi ya. Ush. Baik. Tapi jangan khawatir, masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Walaupun Anda harus ngantri, tapi dengan apa? Ngantrinya itu di executive lounge. Nah, ini ya. Hah? Yang lain pada kepanasan, lorong kebanjiran keringat, dia nyantai. Masya Allah. Ini ya. Namanya apa? Executive lounge. Wah, marakallahu fikum. Itu ada ya, 7 golongan yang disebutkan oleh Rasul. Dia berupaya mengamalkan amalan tadi. Tapi ya tadi, kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Iya. Karena nasnya seperti itu, barakallahu fikum, apakah dengan kejahilan yang zaman dahulu itu menjadi uzur bagi dia atau tidak, itu tergantung kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ta'ala alam bissawab. Itu bukan dosa, bukan dosa. Tapi apa? Orang yang melakukannya cuma hilang kesempurnaan saja. Hilang keafdolan. Artinya apa? Dia enggak masuk kloter pertama. Mungkin kloter kedua, barakallahu fikum, jangan khawatir. Gitu ya. Seandainya dulu dia merasa pernah melakukan tindakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mufarud. Ini agak gitu. Ada kali yang tadi dia menyalahkan. Kalau orang lagi itu bawa di itu sangat kaga. Kalau misalkan terlalu lama, dia orang mati lagi bertanya berhasil. Akan aku bawa kemana? Kau bawa kemana? Itu ada hadisnya mana? Kalau dimakamkan pagi dia para pelayan itu, kan dia terdengar. Gimana letaknya orang? Pak, berjalan di mana lagi? Baik. Tadi itu hanya menjelaskan tentang proses pencabutan arwah. Ya. Bagaimana arwahnya orang yang beriman, bagaimana arwah orang kafir. Setelah itu, barakallahu fikum, bagaimana keadaan arwah itu macam-macam. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ruh. Ya, jadi arwah manusia itu enggak satu tempat. Macam-macam. Tergantung dengan individunya. Di antaranya tadi ada yang barakallahu fikum sempat menyaksikan arwahnya tadi apa? Jasadnya dibawa. Artinya itu arwahnya sudah pisah dari jasad. Cuman dia melihat jasadnya dibawa. Barakallahu. Ada yang mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Cepat, cepat bawa jenazahku. Ada yang mengatakan, mau dibawa itu, mau dibawa kemana itu jasad saya. Ada juga yang barakallahu fiik ketika dikuburkan, sayyid, dia tetap di dalam kuburnya arwahnya tadi dan mendengarkan suara terompah. Iya. Kaki orang yang mengantarkan jenazahnya. Ada. Barakallahu. Ada juga nanti yang barakallahu fikum dia berada di pintu surga arwahnya. Iya. Barakallahu fikum. Macam-macam itu disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan beberapa riwayat yang ada. Dan itu enggak kontradiksi, tapi itu menunjukkan beragamnya keadaan arwah manusia setelah dicabut dari ruhnya. Jadi enggak satu posisi mereka. Enggak satu keadaan. Nah, ada juga yang berada di tembolok burung hijau itu untuk para mujahidin. Iya, arwah tawafik. Dan kita berapa mobil itu? Bagaimana malaikatnya? Enggak tahu. Iya, enggak tahu, Pak. Saya juga enggak punya koneksi sama malaikatnya soalnya. Jadi enggak bisa tanya saya. Iya, betul. Barakallahu. Ada lagi? Kalau Abu Faruk nanyanya agak dalam-dalam nih, repot soalnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, monggo. Ana pernah mengadakan suatu rekwah. Ya, betapa beratnya orang rekwah. Kadang-kadang di suatu negeri orang, kita nggak tahu bahasanya. Sampai kadang-kadang ketakutan. Apalagi kadang-kadang orang punya penyakit. Nggak usah penyakit yang berat-berat, diare. Kita bingung, luar biasa. Bagaimana nanti kalau di akhirat itu? Apakah orang itu ketakutannya melebihi itu atau gimana? Ya, macam-macam. Tergantung ketika dia di dunia, Pak. Karena kadang-kadang kita itu ketakutan juga. Urusan dunia, kita bingung di dunia saja, sudah seperti itu. Bagaimana kalau di sana nanti? Karena ketakutannya berlebihan, ya, Pak. Sampai mengalami, apa ya, penyakit. Sindrom. Depresi, ya. Depresi. Tertekan, gitu. Jadi ketakutan manusia yang ada di padang mahsyar ya beragam. Artinya ada yang memang merasakan rasa takut tadi, ada juga yang merasakan nyaman. Ya, tergantung ya bagaimana kita di dunia ini. Bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat, ya nanti fasilitasnya kita rasakan ketika di akhirat nanti. Artinya orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri ketika di dunia untuk perkara akhirat, ya itu nanti memang dia layak dapat fasilitas tadi. Ya, di antaranya kita sebutkan tadi, eksekutif, launch. Ya. Yang lain pada ketakutan, dia mendapatkan rasa nyaman, tentram, barakallahu fikum. Ya, iya. Sehingga ketika kita seperti tadi perasaan, di dunia saja rasa takut saya seperti ini. Di akhirat bagaimana? Ya itu bagi mereka yang memang gak siap dengan akhirat. Bagi mereka yang sudah siap dengan akhirat, ya gak ada rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu keutamaan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa takut di situ. Ayo. Wallahu ta'ala alam surah.